Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa nahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma qasali wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu pada subuh yang berbahagia ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Asy-Sya'rawi. Pada subuh yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk mengkaji ayat 32 dari surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ayat ini punya keterkaitan yang erat dengan ayat 31 dari surat Ali Imran, yang pada ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa salah satu indikasi daripada kecintaan seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam ayat 31 Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Yang artinya, seandainya kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterangan 31 surat Ali Imran tadi dilanjutkan oleh ayat selanjutnya, yaitu yang menjadi pokok kajian kita pada hari ini, bahwa Allah mengatakan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada Allah itu diimplementasikan dalam bentuk mentaati Allah dan Rasulnya. Taat atau loyalitas adalah merupakan salah satu tanda ketundukan seorang hamba kepada penciptanya dan juga kepada Rasulnya. Oleh karena itu, di dalam ayat 32 ini Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya, karena ini adalah merupakan loyalitas ketundukan seorang hamba kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Di dalam ayat 32 ini Allah memisahkan kata-kata taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya. Akan tetapi sebelum sampai kepada pembahasan pembeda pemisahan kata-kata taat ini, marilah kita mencoba perhatikan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memakai tiga bentuk redaksi penggunaan kata-kata taat ini. Yang pertama adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat 32 ini, Allah memisahkan kata-kata taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Maksudnya adalah bahwa pemisahan kedua kata taat ini, taat kepadanya dan juga taat kepada Rasulnya, itu bertujuan untuk menjelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan perintah, dan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini hanyalah sebagai untuk menegaskan dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ketika Allah memisahkan kata-kata taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, ini untuk menunjukkan bahwa pemisahan ini mempunyai makna bahwa Allah menetapkan hukum secara umum, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerincikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul fa in tawallau," kata Allah. Ya. Fa innama 'alaikal balagh. Ya. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Seandainya engkau berpaling, maka sesungguhnya posisi Rasul itu hanyalah sebagai penyampai saja apa yang telah dibebankan kepadanya. Bentuk yang ketiga dari perintah taat itu diucapkan untuk tiga zat. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, zat yang kedua yaitu taat kepada Rasul, dan yang ketiga adalah taat kepada para pemimpin. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, sebagaimana yang terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Dari ketiga macam bentuk redaksi kata-kata taat ini, pemisahan taat ini, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, sebenarnya punya keterkaitan satu sama lain. Kalau misalnya ketika Allah mengatakan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dengan dipisahkan, ini untuk menunjukkan bahwa perintah itu hanya berasal dari Allah, akan tetapi Rasulullah SAW hanya sekedar menegaskan saja dalam bentuk perkataan dan perbuatannya. Bentuk yang kedua tadi adalah keterkaitannya, walaupun Allah memisahkan kedua kata taat ini, akan tetapi Rasulullah SAW bertugas untuk memerincikan perintah taat hamba kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau misalnya kita diperintahkan untuk melaksanakan salat, taat kepada Allah untuk melaksanakan salat, maka sesungguhnya kita juga diperintahkan kepada Rasul untuk melaksanakan salat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dalam hal ini Rasul hanya memerincikan saja bagaimana teknik pelaksanaan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para pendengar rahimakumullah, demikianlah tiga bentuk redaksi yang dipergunakan di dalam Al-Quran dalam bentuk pemisahan kata-kata taat, yang semuanya sebenarnya bertujuan untuk memberikan satu keterangan bahwa perintah hukum itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul hanya sebagai bertugas untuk memerincikan dan juga untuk menjelaskannya dalam bentuk perkataan dan perbuatannya. Qul atiullaha war rasul fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul adalah merupakan dua bentuk ketaatan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Bila kedua hal ini dimiliki oleh seorang hamba, seorang mukmin, maka ini merupakan salah satu indikasi bahwa dirinya sudah cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Akan tetapi, seandainya ada pemisahan salah satu daripada yang lainnya, dengan tidak mengakui ketaatan salah satu dari dua bentuk ketaatan ini, maka keimanan seseorang itu belumlah dianggap sempurna. Karena apabila taat kepada Allah saja, akan tetapi tidak mengakui eksistensi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa ajaran, sebagai pemberi penjelasan, sebagai pemberi penegasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka seorang mukmin itu belumlah dianggap sebagai seorang mukmin yang sempurna. Sebaliknya, apabila hanya taat kepada Rasul, akan tetapi tidak mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini adalah merupakan satu tindakan bodoh yang dilakukan oleh seorang Muslim, karena tidak mengakui zat tunggal yang telah menurunkan perintah dan hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallau, seandainya kamu berpaling, baik itu dari taat kepada Allah ataupun taat kepada Rasulnya, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar kepadanya. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya adalah syarat untuk menjadikan seorang mukmin itu semakin dekat kepada Allah dan juga semakin dekat kepada Rasulnya. Sebaliknya, apabila salah satu dari dua bentuk ketaatan ini ditinggalkan, maka itu akan menjadikan seorang mukmin akan semakin jauh daripada agama Islam ini dan jauh dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ini prolog singkat dari saya. Di studio telah hadir bersama kita Ustadz Ardiansah LCMA, yang akan kita harapkan untuk lebih mengembangkan kajian kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI rahimakumullah, sungguh sangat menarik ayat yang sama kita ketahui dan hampir rata-rata orang menghafal ayat-ayat yang seperti ini tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul-Nya. Jadi kalau kita kembali kepada ayat utama yang kita kaji pada kesempatan ini, pada subuh yang berbahagia ini, maka kita melihat di sini diawali dengan kata-kata qul. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi menjelaskan bahwa qul di sini menunjukkan bahwa itu bukanlah perkataan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau itu berasal dari Rasul sendiri, maka tidak ada kata-kata qul di sini, tidak diawali dengan qul. Ya, jadi perintah ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, tentunya karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi sikap kita adalah sami'na wa ata'na, untuk mendengar dan menaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, saya melihat bahwa saat sekarang ini banyak sekali orang yang mempermasalahkan tentang bagaimana sebenarnya kedudukan hadis, kedudukan sunnah dalam kehidupan. Apakah kita hanya berpegang kepada Al-Quran dan mengabaikan sunnah? Banyak orang yang mencoba-coba bahwa sunnah itu kan terdapat sahih, hasan, dhaif, dan maudhu' bahkan. Sehingga banyak orang yang meragu-ragukan tentang kedudukan as-sunnah dalam kehidupan. Tentu hal ini tidaklah benar, karena antara Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sunnah itu adalah as-sahihah, itu adalah saling melengkapi. Bahkan Al-Imam Al-Auza'i mengatakan sesungguhnya Al-Quranlah yang lebih berkepentingan terhadap sunnah daripada sunnah terhadap Al-Quran. Mengapa demikian? Karena sama kita ketahui bahwa as-sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariahul Quran yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran, baik itu yang global kemudian dirincikan oleh as-sunnah, begitu juga yang tidak jelas kemudian dijelaskan oleh as-sunnah. Hanya saja yang menjadi permasalahan di kita saat sekarang ini adalah pengetahuan yang begitu, katakanlah begitu dangkal atau tidak populer terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis ini, sehingga terjadi apa kesulitan orang merujuk kepada sumber-sumber asli daripada hadis itu sendiri, sehingga mereka mengatakan pembahasan ini tidak ada di dalam hadis begitu, atau pembahasan ini tidak ada di zaman Nabi dahulu. Padahal kalau dia mau merujuk dan menelaah lebih intens terhadap kutubus sunnah, maka dia akan menjumpai apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya itu. Nah, selain daripada itu, di sisi yang lain saya melihat Ustaz bahwa banyak juga orang beralasan dengan firman Allah pada surah An-Nisa ayat 59 yang sudah Ustaz bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya dan kepada para pemimpin. Nah, ini dalam masa-masa kampanye pada saat-saat tertentu ini banyak sekali dipergunakan ayat ini untuk kepentingan para pejabat atau para pemimpin atau para orang yang sedang berkampanye untuk meraih suara. Maka dalam kesempatan ini kita harus juga melihat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tiadalah ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Khalik. Jadi tetap saja ketaatan kepada para pemimpin itu adalah dalam rangka ketaatan kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kalau kita lihat redaksi di dalam surah An-Nisa itu sendiri adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullahu atiur rasul wa ulil amri minkum. Tidak ada kata-kata wa atiu ulil amri. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu sendiri ya adalah selama ulil amri itu, selama pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi kalau para pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tidak ada kata-kata sami'na wa ata'na dan tidak ada kewajiban kita untuk menaati dia. Apalagi para pemimpin yang jelas-jelas zalim atau jelas-jelas mengajak kepada kekufuran atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sama sekali ketaatan kepada dia. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, benar sekali apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ardiansah tadi. Bahkan Syekh Mutawalli Sya'rawi juga memberikan penjelasan yang sama dengan keterangan tadi, bahwa memang di dalam surat An-Nisa ayat 59 tadi Allah Subhanahu wa taala tidak memakai redaksi ati'u pada ulil amri untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban kepada zat ulil amri, atau dalam makna yang lain ketaatan kepada para pemimpin itu sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena ketaatan kepada mereka itu dalam koridor apabila mereka masih taat kepada Allah dan juga kepada taat kepada Rasulnya. Ya, akan tetapi ada satu hal yang menarik di sini, bahwa walaupun tadi Ustaz Ardiansah sudah menjelaskan apabila seorang pemimpin itu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya, maka bagi rakyat tidak diwajibkan untuk mentaati segala perintah, apalagi dari pemimpin, apalagi bila pemerintah itu yang berkenaan dengan maksiat. Akan tapi walaupun demikian, seandainya ada seorang pemimpin yang zalim, bukan berarti ketidaktaatan rakyat itu harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan semacam revolusi, penggulingan kekuasaan atau makar. Kenapa? Karena ini sangat bertentangan sekali dengan aturan syariat. Keberadaan pemimpin itu lebih baik daripada seandainya satu kekuasaan itu kosong daripada seorang pemimpin. Jadi ini mungkin menjadi satu hal yang patut kita pahami dengan baik, bahwa walaupun ada pemimpin kita yang berbuat maksiat dan menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, itu tidak wajib untuk kita taati dan kita ikuti. Akan tetapi dari sisi yang lain, kita juga tidak diperkenankan untuk melakukan makar atau tindakan-tindakan yang dapat menghancurkan struktur suatu negara. Baiklah para pendengar rahimakumullah, waktu jua yang membatasi pertemuan kita pada subuh yang berbahagia ini. Sebagai kesimpulan daripada kajian kita pada hari ini adalah bahwa salah satu tanda loyalitas seorang hamba di dalam agama adalah pada saat dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diaplikasikan dalam bentuk pelaksanaan seluruh yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Ini adalah bukti cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada subuh ini. Insyaallah kita akan bertemu pada waktu yang lain. Tetaplah untuk mengikuti kajian tafsir setiap subuhnya di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, di gelombang 94,3 FM. Saya Ahmad Perdana Indra, bersama saya Ustadz Ardiansah, mengucapkan terima kasih atas pendengarannya, dan kami akhiri saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.